يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Pertanyaan pertama, berapakah jumlah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga tanpa adanya perhitungan amalan dan juga siksaan? Al-jawab jaa fi sahihain. Min alihi wa sahbihi wa sallama qala 70 alfan yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala 'adab. Jawabannya dalam sahih Bukhari sahih Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Di sana ada 70 ribu orang yang mereka akan masuk ke dalam surga tanpa adanya perhitungan amalan dan juga siksaan. Wa jaa fi wasfihim annahum la yasarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Adapun ciri-ciri mereka, humul ladzina la yasarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah dan juga tidak tatayur pesimis dengan sesuatu apapun, dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan menggunakan besi panas, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Wajaa kharij sahihain fi hadithin sahihin anna ma'a kulli 70 alfan anna ma'a kulli alfin 70 alfan anna ma'a kulli alfin wahida 70 alfan. Dan telah datang penyebutan di luar sahihain bahwasanya mereka itu ma'akul li alfin sab'una alfan, pada setiap 1000 dari mereka akan membawa 70 ribu orang yang lain. Wadhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl al'azim. Yang demikian itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada siapa saja yang Allah hendaki. Wallahu dhul fadl al'azim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki keutamaan yang luar biasa. يسأل بارك الله فيكم فيقول ما حد السفر. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, apakah batasan perjalanan yang dikatakan sebagai safar? الجواب الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما كان معروفا لدى الناس أنه سفر وفيه نقلة وزاد وراحلة فإنه عندئذ يسمى سفرا شرعيا وله أحكام السفر. Jawabannya, sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang dinyatakan sebagai safar adalah suatu perjalanan yang telah diketahui secara adat kebiasaan satu daerah, yang dimana dalam perjalanan tersebut membutuhkan perbekalan dan juga menggunakan kendaraan, maka itulah yang dikatakan sebagai safar. Dan safar tentunya memiliki hukum-hukum yang terkait di dalamnya. ويسأل بارك الله فيكم فيقول وهل يصلي المسافر النافلة؟ Pertanyaan berikutnya, بارك الله فيكم, apakah bagi orang yang musafir boleh melakukan salat nafilah sunnah? الجواب النافلة الراتبة لا يصليها إلا سنة الفجر وصلاة الوتر. Jawabannya, adapun safar, dalam keadaan safar seorang tidak boleh melakukan salat sunnah nafilah, itu ratibah, tidak boleh untuk dia melaksanakan salat tersebut. Adapun kalau salat 2 rakaat sebelum fajar dan juga salat witir, maka hendaknya dia melakukannya. Amma baqiyatun nawafil falladhi yadhhar annahu idza arada an yaqum al-lail mathalan aw yusalli ad-duha aw nahwa dhalika fala ba's. Adapun dari selain salat-salat nafilah sunnah yang lainnya, maka yang nampak bagi saya adalah kalau seandainya dia hendak melakukan salat duha atau melakukan salat malam, maka tidak mengapa. Kadzalika idza arada an yatanaffala tanaffulan mutlaqan fala ba'sa bihi mustahab. Demikian juga kalau seandainya dia hendak melakukan salat sunnah secara mutlak, maka tidak mengapa, hal itu mustahab, dianjurkan. Wa qathabata an nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu kana yatanaffalu ala rahilatihi kama thabata fi sahihain kana yusafir wa yatanaffalu ala rahilatihi haythu kana wajhu rikabihi. Dan sungguh telah sah dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wa sallam dahulu melakukan salat sunnah di atas tunggangannya. Dalam sahihain, kana yatanaffal ala rahilatihi haitsu mattajaha, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan salat sunnah di atas tunggangannya ke arah manapun arah tunggangan tersebut. Wa thabata anhu alaihi salatu wassalam annahu kana la yad'u sunnat al-fajr la fi hadarin wa la fi safar. Dan juga telah sah dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bahwa disebutkan annahu kana la yad'u sunnat al-fajr fi al-hadar wa as-safar, bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh baik di waktu beliau mukim ataupun di waktu safar. Yasalu barakallahu fikum fa yaqul hal al-jannatu wan nar qad khuliqata. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, apakah surga dan juga neraka telah diciptakan? Al-jawab, al-jannatu wan nar makhluqatan mawjudatan. Jawabannya, surga dan juga neraka adalah dua makhluk yang ada. Wa man shahida bidzalika wa anna al-jannata haqq wan nar haqq وشهد بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة بما كان من عمل كما في الصحيحين. Maka siapa saja yang mempersaksikan hal itu, bahwa sesungguhnya surga itu adalah nyata, neraka adalah nyata, dan juga membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala niscaya akan memasukkannya ke dalam surga ala ma kana minal amal, sesuai dengan kadar amalan yang dia perbuat. Wal adillatu min al-kitab was sunnah tadullu ala wujud al-jannati wan nar. Dan dalil-dalil nas-nas berupa dalam Al-Qur'an dan juga sunnah menunjukkan akan kebenaran dan keberadaan surga dan juga neraka. Faqad qala rabbul alamin jalla wa ala fil janna u'iddat lil muttaqin. Dan Allah azza wa jalla rabbul alamin telah berfirman tentang surga, u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang orang yang bertakwa. Wanar u'iddat lil kafirin. Juga berkata tentang neraka, u'iddat lil kafirin, telah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Wa hadha ma'naha anna al-i'dada qad tamma. Dan arti kedua ayat tersebut bahwa persiapan itu telah selesai. Wa fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akhbarana bi annahu ra'a al-janna wa dakhala al-janna. Dan dalam sahihain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya beliau telah melihat surga dan masuk ke dalam surga. Sawa'an fi ru'ya ra'aha aw fi lailatul Isra' wal Mi'raj 'inda an 'urija bihi alaihi salatu wassalam aw nahwa dhalik. Baik itu yang beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita berupa mimpi yang beliau lihat ataupun pada malam Isra' dan Mi'raj dan juga selainnya. Wa fi salatil khusuf fi sahihain qala ra'aytul jannah. Dan dalam pidato beliau dalam sahihain khutbatul khusuf, bala pidatonya pada saat gerhana, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan raaitul jannah, saya juga melihat surga. Wa madda yadahu liyatanawala 'unqudan min 'anaqidiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun membentangkan tangannya untuk mengambil salah satu dari buah yang ada di dalamnya. Wa jaa'a aidan annahu qala li Bilal sami'tu daffana 'alayka bayna yadayya fil jannah fabima sabaqtana ila dhalik. Demikian juga telah sah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata kepada Bilal, sami'tu daf'ana 'alaika fil jannah fabima sabaqta ilai atau fabima sabaqta. Sesungguhnya saya telah mendengarkan tapakan kedua sandalmu di dalam surga, maka amalan apakah yang engkau bisa mendahului kami masuk ke dalamnya. Wa aidan fi al hadits as sahih anna arwah as syuhada fi awasil tayr khudr tasrah min al-jannah. Dan juga dalam di luar sahihain Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam menyatakan bahwa sesungguhnya arwah-arwah mereka, orang-orang yang mati syahid, adalah dibawa oleh beburungan-beburungan yang ada dalam surga berteriak di dalam surga. Hadhihi kulluha adilla tadullu ala anna al-jannata mawjuda. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya surga itu ada. ومما يدل على وجود النار ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشتكت النار إلى الرب فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء قال فما جاءكم أي أهل الدنيا من حر وحرور فمن نفس جهنم وما جاءكم من برد وزمهرير فمن نفس جهنم. Adapun dalil yang menunjukkan akan keberadaan neraka, apa yang telah datang dalam sahihain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtakatil jannah, bahwasungguhnya istakan nar, bahwasungguhnya neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat ya rab akala ba'dhi ba'dha, sesungguhnya sebagian dari diriku telah memakan bagian yang lain. Fa adina lahar rab ayyana nafas binafasain, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi neraka untuk menghembuskan nafasnya sebanyak dua kali di musim panas dan juga di musim dingin. Maka apa saja yang kalian rasakan wahai penghuni dunia dari hawa panas, maka itu adalah salah satu nafasnya. Dan apa saja yang kalian rasakan wahai penghuni dunia dari hawa dingin, maka itu juga salah satu dari hembusan nafasnya. Di sahihain ayatnya qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abridu bis-salah idza ishtadda al-har fa abridu bis-salah ay akhiru salat adh-dhuhr ila an yankasira shiddatu al-har thumma qala alaihi as-salatu was-salam fa inna shiddata al-har min fayhi jahannam anzur min fayhi jahannam ay athar min athar fayhi jahannam. Dan antara dalil yang menunjukkan akan hal tersebut apa yang dalam tercantum dalam sahihain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda abridu bis salah, hendaknya kalian membiarkan waktu dingin untuk melaksanakan salat, yaitu hendaknya kalian mengakhirkan waktu salat zuhur yang di mana waktu itu adalah sangat panas sehingga panasnya bisa berkurang. Fa inna shiddatul har min fayhi jahannam, dikarenakan terik panas tersebut adalah dari fayhi jahannam, nafas hawa hembusan dari neraka jahannam, yaitu ini adalah dampak dari hawa hembusan neraka jahannam. Yasalu barakallahu fikum fayaqul hal alladhi nabi alaihi salatu wassalam qad ra'ahu haqqan. Pertanyaan, setiap yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah lihat, telah saksikan bahwa itu adalah suatu perkara yang nyata. Al-jawab fi sahihain qala an-nabi alaihi salatu wasallam man ra'ani faqad ra'ani. Baik, pertanyaannya, apakah setiap orang yang bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia sungguh telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara nyata? Jawabannya, dalam sahihain Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam bersabda man ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya maka sungguh dia telah melihatku. Qala fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi, dikarenakan syaitan tidak mungkin bisa menjelma seperti aku. Wal ma'na man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sifatihi al-ma'rufah ath-thabitah as-sahihah. Artinya, yaitu siapa saja yang melihat Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sifat ciri-ciri yang memang telah diketahui dan benar dari Nabi sallallahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lidzalika yudhkaru an Ibn Sirin anna ar-rajula idza qala lahu ra'aytu an-nabiyya yas'aluhu fa yaqul sifhu li. Fa idza dhakara sifata an-nabiyyi thabita qala qad ra'aytah. Wa idza lam yadhkur sifata an-nabiyyi thabita qala ma ra'aytah. Olehnya itu disebutkan tentang Ibn Sirin rahimahullah bahwasanya apabila ada seseorang menyatakan bahwa dia telah melihat dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada orang tersebut, siblana, coba sebutkan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang tersebut menyebutkan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang benar, yaitu disebutkan dalam hadis-hadis yang benar, maka dia mengatakan qad ra'aita, sungguh engkau telah melihat Nabi. Adapun kalau dia tidaklah menyebutkan ciri-ciri sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-ciri yang benar dalam hadis-hadis, maka dia mengatakan ma ra'aitah, sungguh engkau belumlah melihatnya. Yasalu barakallahu fikum fa yaqul ma hukmu halq asy-sya'ri min al-janibain? Al-janibain ay wa yad'u 'ala ar-ra's. Pertanyaan berikutnya, apakah hukum mencukur rambut dari dua arah, yaitu dari kiri dan juga kanan, dan meninggalkan bagian atas tanpa mencukur sedikit pun? هذا الحلق لجزء من الشعر وجزء من الرأس يعتبر من القزع وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع. Jawabannya, potongan rambut seperti ini, yaitu mengambil sebagian dari bagian kepala ataupun bagian rambut, ini termasuk dan dikategorikan dari kalimat qaza. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah melarang al-qaza. وإذا حلق بارك الله فيكم بهذه الصفات التي صارت معروفة بأنها موضة وتشبه بالغرب والكفار فقد دخل نهي آخر وهو التشبه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. Apabila kita telah mengetahui bahwa hal ini terlarang, bahwa potongan model atau potongan rambut yang disebut tadi, yang di mana mereka sebutkan ini adalah model tren masa kini, selain dia terjatuh dalam satu larangan, dia juga terjatuh dalam larangan yang lain berupa berserupa menyerupai orang-orang barat ataupun orang-orang kafir. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang berserupa dengan satu kaum, maka dia digolongkan dari mereka. ولذلك يحذر الشباب اصلحهم الله من التشبه بالغرب سواء كان في ألبستهم او قصات شعورهم او نحو ذلك. Oleh karena itu, hendaknya para pemuda berhati-hati agar mereka tidaklah berserupa dengan mereka orang-orang barat, baik dari tata model cara berpakaian ataupun tata model cara cukuran. وليجعل أسوته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Hendaknya dia menjadikan teladannya, patokannya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. وليسر على ما كان عليه شباب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Dan hendaknya dia bermodel, beraga sebagaimana peragaan yang dilakukan oleh para pemuda, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. لا أن يتشبه بالكافرين والفاسقين من المغنيين والممثلين والرقاصين. Tidak boleh, hendaknya dia tidaklah berserupa dengan mereka orang-orang barat, mereka orang-orang fasik, orang-orang kafir ataupun orang-orang fasik dari kalangan para penyanyi, para model, dari juru joget atau yang selainnya. عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bersumpah dengan satu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Wa hakadha litahdhari al-mar'a min at-tashabbuh bin nisa' al-gharbi wal kafirat wal fasiqat fi libasiha wa aydhan fi syu'unihi. Demikian juga sepantasnya bagi seorang wanita untuk berhati-hati agar hendaknya mereka tidaklah berserupa dengan para wanita-wanita orang-orang kafir, para wanita orang-orang fasik dalam berpakaian dan juga keadaan-keadaan lainnya. Wal tuhafiz al-hijab al-syar'i al-fadhfad kama amara bihi rabbul alamin subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya dia senantiasa menjaga hijab yang syar'i, yang luas lagi tebal, sebagaimana yang diperintahkan oleh rabbul alamin jalla wa ala. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله عز وجل برفرمن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهي نبي, sampaikanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan juga para wanita kaum mukminat, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Hal yang demikian itu adalah lebih agar mereka lebih gampang untuk dikenali sehingga mereka tidak akan diganggu, dan adalah Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Yasalu barakallahu fikum fa yaqul ma hukm tashmit al-'atis. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, apakah hukum menjawab doa orang yang bersin? تشميت العاطس معناه أن يقول له يرحمك الله بعد أن يقول الحمد لله. تشميت العاطس artinya untuk seseorang mendoakan orang yang bersin dengan mengatakan يرحمك الله setelah yang bersin mengatakan الحمد لله. الصحيح من أقوال أهل العلم أن من سمع عاطسا يحمد الله أنه يجب عليه أن يقول يرحمك الله. Jawabannya adalah pendapat yang sahih, yang benar dari pendapat ahlul ilmi, bahwa sesungguhnya siapa saja yang mendengarkan seorang yang bersin menyatakan alhamdulillah, wajib baginya untuk menjawab dengan mengatakan yarhamukallah. Biqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama fil Bukhari aw ghairihi, fa ala man sami'ahu ay yaqul alhamdulillah an yaqul yarhamukallah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam sahih Bukhari atau yang selainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang yang mendengarkan seorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, wajib untuk menjawab yarhamukallah. Yasalu barakallahu fikum fa yaqul ma hukmu tahdid an-nasl. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, apakah hukum تحديد النسل كابه الورقة برنشانة ومعناه أن يكتفي باثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك ثم يقطع نسله artinya dia mencukupkan anaknya dua tiga atau yang semisal dengan itu kemudian dia menghentikan keturunannya atau memotongkan keturunannya الجواب تحديد النسل حرام لا يجوز jawabannya تحديد النسل adalah perkara yang haram tidaklah diperbolehkan ومخالف للمقاصد الشرعية من مشروعية الزواج والنكاح dan hal tersebut bertentangan dengan maksud-maksud syariat Allah Subhanahu wa taala akan tujuan pernikahan ومضاهن لما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام من المكاثرة بالأمم يوم القيامة dan juga bertentangan dengan apa yang dicintai dan disenangi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam berupa berbangga-bangga dengan jumlah umat ini di hari kiamat. Faqad jaa 'inda al-Imam Abi Daud 'an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala 'an qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Dan sungguh dalam telah datang dalam satu hadis bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum umam yawm al-qiyamah. Hendaknya kalian menikahi wanita yang subur lagi penyayang karena sesungguhnya saya akan membangga-banggakan kalian itu jumlah kalian dengan di hari kiamat nanti. Yasalu barakallahu fikum fa yaqul ma hukmul 'azl. Pertanyaan berikutnya barakallahu fikum apakah hukum 'azl? Al-jawab as-sahih min aqwali ahli al-'ilm annahu jaizun. Maksudnya azl adalah seorang berhubungan suami istri kemudian dia tidak menurunkan spermanya di dalam kandungan istrinya, yaitu dia mengeluarkan spermanya di luar kemaluan istrinya. Beliau menjawab bahwa pendapat yang benar dalam pendapat ahlul ilmi bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan. Lakin nansahu bi an la yaf'alah. Akan tapi kami nasihatkan agar hendaknya dia tidak melakukan hal itu. وذلك اولا انه لا تكتمل له اللذة ولا لزوجته في هذا الامر يعني ممكن itu karena sebab qul Allah adalah barakallahu fikum ان يجعل الامر على ما أراده الله عز وجل إن يسر بولد أو قدر بولد ألا يعترض بلك فعسى أن يكون من وراء هذا الولد خير له في الدنيا والآخرة tentukan bagi dirinya kalau Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah takdirkan tentukan baginya kelahiran seorang anak, maka hendaknya dia ridha dengan akan hal tersebut, dan hendaknya dia tidaklah murka ataupun membenci apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan bagi dirinya. Boleh jadi dengan kelahiran anak tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dirinya kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Yasalu barakallahu fikum an siyaqatil mar'ati lidarrajah. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, bagaimanakah hukum seorang wanita mengendarai motor, sepeda motor. Al-jawab fitnah. Jawabannya ini adalah satu fitnah. Wa aidan khutura. Dan juga berbahaya. Yukhsha an yaltaffa shay'un min al-jilbab bi'adalati ad-daraja bisabab ar-rih aw nahwihi wa tata'arrad 'inda id al-adhiyah aw musibah. Karena kan hal tersebut boleh saja dikhawatirkan saja sebagian dari jilbab atau pakaian wanita tersebut akan masuk dalam roda ataupun gigi roda tersebut ataupun tertiup dengan angin sehingga nampak darinya auratnya ataupun dia tertimpa dengan satu musibah. Aidan hawadithu sayarat wa darajat nam kathira hiya mu'arrada lidhalik. Demikian juga kecelakaan-kecelakaan mobil dan juga motor sangatlah banyak. Maka wanita tersebut boleh saja terancam untuk terjatuh dalam perkara tersebut. يسأل بارك الله فيكم عن حكم المدارس الاختلاطية أي للأبناء والبنات. Pertanyaan berikutnya barakallahu fikum tentang hukum madrasah sekolah-sekolah yang campur baur baik putra ataupun putri. Al-jawab ننصح barakallahu fikum بأن تكون هنالك المدارس الخاصة بالأبناء والمدارس الخاصة بالبنات. Jawabannya kami nasihatkan barakallahu fikum hendaknya di sana ada sekolah-sekolah yang dibangun khusus bagi para anak-anak laki-laki dan juga di sana dibangun sekolah-sekolah yang khusus bagi anak-anak perempuan. وأن تفصل مدارس وصفوف الأبناء عن البنات وإن كانوا صغارا. Demikian juga hendaknya tempat-tempat belajar bagi para anak-anak laki-laki dan juga perempuan hendaknya dipisah walaupun mereka masih saja kecil. حتى يتربى الأولاد تربية صحيحة. Sehingga anak-anak bisa terdidik dengan terdidikan yang benar. وحتى ينشأ نشأة إسلامية سليمة. Sehingga anak-anak tersebut bisa tumbuh berkembang dengan perkembangan Islamiyah yang selamat. بأن تكون البنات في معزل تام عن الأبناء. Yaitu anak-anak perempuan berada tempat yang jauh dari anak-anak laki-laki. سواء كان في الدراسة أو في اللعب أو في غير ذلك. Baik itu dalam saat pelajaran ataupun dalam permainan atau yang lainnya. فتفصل عندئذ مدارس البنات الصبيات عن مدارس الأبناء ويكون لكل صفوف ولكل مدرسة مكان لنزهة ولعب طلاب وطالبات. Maka hendaknya sekolah-sekolah bagi anak-anak perempuan berpisah dengan sekolah-sekolah anak-anak laki-laki dan juga masing-masing kelas ataupun masing-masing sekolah tersebut mereka memiliki halaman yang khusus yang bisa memisahkan antara anak-anak laki-laki dan juga perempuan baik dalam waktu santai dan juga waktu bermain. Amma idza alifu barakallahu fikum ala al-ikhtilat فإنهم ربما يدخلون مستويات بعد سنوات وفي مدارس أخرى اختلاطية فلا ينكرون شيئا. Dikarenakan barakallahu fikum apabila mereka telah terbiasa untuk bercampur baur maka tentunya akan lewat atau mereka akan masuk pada mustawa tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi pada tempat-tempat ikhtilatiyah lainnya sehingga mereka sedikit pun tidak akan mengingkarinya. لأنهم قد اعتادوا ذلك في المدارس الابتدائية أيام الصبا ولسنوات عديدة. Yang demikian itu dikarenakan mereka telah biasa melakukan hal itu di waktu sekolah dasar, di waktu mereka masih sangatlah muda atau kecil. وهذا من الخلل في تربية الأبناء والبنات. Dan ini adalah salah satu bentuk kekeliruan pada bimbingan pembelajaran pendidikan bagi putra ataupun putri. أسأل من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين.